نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah termasuk kenikmatan yang besar ketika seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu ataupun harta. Ketika diberi ilmu lalu dia mengamalkannya, maka itu sebuah kenikmatan yang besar. Demikian pula ketika diberi harta, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya, dan itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Karena tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedua hal tersebut. Ada yang diberi harta tidak diberi ilmu. Ada yang diberi ilmu tidak diberi harta, atau sebaliknya. Maka oleh karena itu seorang muslim apapun keadaannya hendaklah dia memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan. Kebaikan yang bisa menghantarkan ke dalam surganya. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, bagaimana pengaruh besarnya niat, keinginan baik dan mendapatkan kebaikan, ilmu dan juga harta yang digunakan untuk kebaikan. Beliau menyebutkan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad atau ghibtah yang dibolehkan illa fisnatain, kecuali pada dua perkara. Bahwasanya yang pertama, rajulun alamahullahul Quran, seorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, wa huwa yatlu ana al-lail wa ana an-nahar, lalu Quran dibaca sepanjang malam sepanjang siangnya, maka fasami'ahu jaron lahu, tetangganya pun mendengar lalu berkata, laitani utitu mislama utiya fulan. Maka tetangganya yang mendengar, melihat orang tersebut mengatakan, seandainya Allah berikan kepadaku seperti yang diberikan kepada si fulan. Fa'amiltu mislama ya'malu. Niscaya saya berbuat seperti yang fulan itu lakukan. Demikianlah hibtoh. Melihat saudaranya mendapatkan kebaikan dan dia ingin meniru kebaikan yang dilakukan saudaranya. Itu yang dimaksud hasad dalam hadis. Ghibtah. Demikian pula wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuh fil haq. Yang kedua, seorang yang Allah berikan kepadanya harta lalu dibinasakan, dihabiskan, dijalankan, diinfakkan dalam kebenaran. Maka faqala rajulun, seorang yang dia melihat saudara yang mendapatkan nikmat ini berkata, laitani utitu mislama utiya fulan. Seandainya saya diberi oleh Allah sebagaimana yang telah diberikan kepada si fulan. Fa'amiltu mislama ya'malu. Saya berbuat sebagaimana si fulan telah melakukan kebaikan itu. Itulah yang namanya ghibtah. Melihat saudaranya diberi harta, dia pun berangan-angan, bercita-cita, kalau saya diberi nikmat sebagaimana si fulan mendapatkan nikmat harta dikeluarkan di jalan kebenaran, niscaya saya akan berbuat seperti si fulan. Rawahul Bukhari. Itulah ma'asyiral muslimin, bagaimana keadaan seorang hamba yang dia memiliki niat, memiliki niat ingin berbuat baik, sekalipun dia tidak mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh orang lain. Tidak dia dapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh orang lain. Tapi dia berniat ingin berbuat seperti halnya orang tersebut yang mendapatkan nikmat. Ini niat. Yang mana ini akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana diterangkan pula dalam hadis Tirmidzi menyebutkan innamad dunya li arba'ah. Kata beliau dalam hadis Abi Kabasyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, dunia itu untuk empat golongan. Dunia ini Allah berikan untuk empat golongan. Abdun razaqahullahu malan wa ilma. Yang pertama, hamba razaqahullah, yang Allah berikan rezeki kepadanya, malan wa ilman, harta dan ilmu. Hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya, harta dan ilmu. Maka fahuwa yattaqi fihi rabbah. Maka dia bertakwa dengannya kepada Rabbnya. Apa bentuk ketakwaan kepada Rabbnya? Kata beliau, bertakwa kepada Rabbnya, wa yasilu fihi rahimah, dan menyambung rahimnya, dan dia menyambung rahimnya nyambung kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui bagi Allah haknya, dan dia mengerti haknya bagi Allah. Apa yang harus diberikan kepada Allah dia tahu. Dia bertakwa dengan harta dan ilmu, lalu dia menyambung silaturahim dengannya, dan dia mengetahui untuk Allah haknya. Maka kata beliau, orang yang seperti ini diberi ilmu, diberi harta, lalu digunakan untuk bertakwa, menyambung silaturahim, menjalankan haknya Allah, fahada bi afdalil manazil. Kata beliau, ini seutama-utama kedudukan. Ini afdal manazil. Ini seutama-utama kedudukan. Naam, orang yang diberi harta dan diberi ilmu. Barakallahu fik. Ini yang kata beliau termasuk bi afdalil manazil, orang yang paling utama kedudukannya. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala, hamba yang Allah berikan ilmu dan tidak diberikan kepadanya harta. Naam, dia hamba yang diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan rezeki harta. Insyaallah punya ilmu tapi miskin, harta tidak ada. Naam, maka kata beliau, fahuwa shadiqun niyat. Lihat, maka dia shadiqun niyati, maka dia itu niatnya jujur. Dia memiliki kejujuran niat. Apa kejujuran dalam niatnya? Lau anni lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya diberi harta, lau anna limalan, kalau saya diberi harta, tayyib, la amiltu bi amali fulan, saya akan berbuat sebagaimana perbuatan si fulan. Naam, kalau saya diberi harta, naam, la amiltu bi amali fulan, saya akan berbuat seperti perbuatan si fulan. Maka niat yang jujur, kata beliau, fahuwa biniyatihi fa ajrihima sawa, maka dia dengan sebab niatnya pahala keduanya sama. Maka dia orang yang jujur niatnya, dengan sebab niat yang jujur pahalanya sama. Fa ajruhuma sawa, fa ajruhuma sawa, pahala untuk keduanya apa? Sama. Begitulah barakallahu fikum pengaruh niat, pengaruh kejujuran dalam niat merubah kebaikan yang besar bagi seorang hamba. Nah, ada orang yang diberi ilmu, tidak diberi harta. tapi dia tahu ilmu. Kalau bersedekah pahalanya demikian. Kalau berinfak pahalanya sekian. Cuman tahu saja. Untuk mewujudkannya tidak punya harta. Orang miskin untuk beramal dengan harta tidak mampu karena tidak punya. Cuman lihat saja, oh fulan habis menginfakkan ini, menjariakan ini. Dia tahu kalau saya seperti fulan, saya berbuat seperti fulan. Niat yang jujur, kata beliau, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, maka dia dengan sebab jujurnya niat, pahala keduanya sama. Barakallahu fik. Itulah kelebihannya ilmu. Mendidik hati untuk bisa berniat yang baik. Itulah keutamaan ilmu, membimbing niat-niat jadi baik. Sekalipun tidak punya harta, dia punyanya ilmu, dia berniat hal-hal yang dilakukan orang yang berharta. Walhamdulillah. Yang ketiga kata beliau, abdun razaqahullah malan walam yarzuqhu ilma, hamba yang Allah berikan harta dan tidak diberikan ilmu. Hamba yang Allah berikan harta tidak diberi ilmu. Hartanya banyak di mana-mana, tapi tidak diberi ilmu, jahil terhadap agamanya. Akhirnya apa? Karena orang itu punyanya harta tidak punya ilmu, fahuwa yukhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, maka dia gunakan harta tanpa ilmu. Dia gunakan harta, dihabiskan harta, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Layat takifihi rabbah, tidak untuk bertakwa kepada Rabbnya. Bukan untuk umrah, bukan untuk haji, bukan untuk naam amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Rabbnya. Wala yasilu fihi rahimah, tidak untuk menyambung kerabatnya, si hadiah membantu bibinya, pamannya, ponakannya. Tidak untuk menyambung rahimnya. Wala ya'malu lillahi fihi haqqa, dan tidak mengamalkan, tidak mengamalkan dengan hartanya untuk menunaikan haknya Allah. Zakat yang wajib tidak ditunaikan. Tayyib. Fahuwa fahada bi akhbasil manazil. Orang yang seperti ini bi akhbasil manazil, sejelek-jelek kedudukan. Jelek kedudukannya. Bi akhbasil manazil, sejelek-jelek apa? Kedudukan. Naam, harta habis ludes, tidak untuk bertakwa kepada Rabbnya, tidak menyambung silaturahim dengan kerabatnya, tidak untuk menunaikan hak yang harus diberikan kepada Allah. Yang keempat adalah abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma, hamba yang tidak diberi oleh Allah, apa itu? Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Fahuwa yaqul, dan dia pun berkata, apa katanya? Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau saya diberi harta, saya akan berbuat seperti fulan. Fahuwa biniyatihi fawisrihima sawa. Maka dia dengan sebab niatnya dosanya sama. Kalau saya jadi orang kaya raya, saya mau ke mana? Paris. Mencicipi kenikmatan dunia, wanita-wanitanya, homernya. Padahal dia tidak punya harta. Tapi niatnya apa tadi? Oh, saya jadi orang kaya, tiap pagi minum homer. Niat. Jadi ingin jadi orang kaya, tapi untuk perkara yang dosa, seperti yang dilakukan para pelaku dosa, maka ini dosanya sama. Demikian ibadallah, hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih wa rawahu Ibnu Majah bi makna wa shahahahu Albani rahimahullah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah tahu keadaan niat dan pengaruh niat dalam kehidupan kita tadi, dalam masalah rezeki ilmu, rezeki harta, maka marilah kita kembali mengulang pelajaran kita, betapa besarnya pengaruh niat, terkhusus dalam menuntut ilmu. Karena pembahasan kita sedang mengulas masalah afatul ilm, penyakit daripada ilmu. Di antara afat penyakit yang muncul dalam talabul ilmi adalah ta'allumul ilmi li ghairi wajhillah, mencari ilmu agama untuk selain wajah Allah. Ini penyakit yang pertama dalam menuntut ilmu, mencari ilmu tapi niat tujuannya adalah untuk selain wajah Allah. Ini termasuk penyakit. Maka telah disebutkan beberapa penjelasan, dan kita masuk penjelasan yang terakhir. Qultu, saya katakan, wa fi al hassi, dan di dalam dorongan alal ikhlas, untuk selalu ikhlas, wa tanfiri minar riya, dan lari menjauh dari perbuatan riya. Riya itu tadi beramal untuk selain wajah Allah, untuk wajah manusia. Maka waradat jumlatun wafiratun minal ahadis, telah datang sejumlah hadis, turahib wa turahib wa tubaid wa tuqarib. Ya, hadis-hadis itu turahib, memberikan tarhib dan memberikan targhib, dorongan untuk ikhlas, ancaman jangan sampai riya, dan mengingatkan untuk menjauh dari riya, dan mengingatkan dari mendekati perbuatan riya. Hadis cukup banyak. Wa minha, dan diantara hadis kata muallif, wa minha hadisuhul azimu, hadis yang agung, alladhi huwa min jawami'i kalimih wa faraidi bayanih, hadis yang termasuk jawami' kalimih, hadis yang termasuk ucapan yang mencakup penjelasan yang sangat bermakna, hadis yang kita sudah sering mendengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanquha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Al-hadis. Sudah hafal hadis ini belum? Sudah hafal belum? Kalau antum belajar pelajaran Riyadhus Shalihin, ini hadis pertama. Belajar hadis Arba'in, ini hadis pertama. Belajar Umdatul Ahkam, ini hadis pertama. Belajar Sahih Bukhari, ini hadis pertama. Ya, disebut oleh para ulama di hadis nomor satu. Itu. Tebuka kita para ulama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita seorang penuntut ilmu, tidak asing. Tidak apa? Asing. Maksudnya tidak asing, wah sering dengar. Ulang-ulang belajar Arba'in, innamal a'malu binniyat. Belajar kitab Umdatul Ahkam, innamal a'malu lagi. Belajar Riyadhus Shalihin, innamal a'malu lagi. Diulang-ulang. Diulang-ulangnya hadis ini oleh para ulama dalam kitab mereka, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, saya bacakan, ajma'al muslimun ala idhami mawqi hadal hadisi wa qasrati fawaidihi wa sihatihi. Berkata Imam Nawawi, telah ijma' kaum muslimin, telah ijma' kaum muslimin tentang agungnya kedudukan hadis ini. Ijma' kaum muslimin tentang keagungan kedudukan hadis ini. Wa kasrati fawaidihi wa sihhatih, dan tentang banyaknya faidah hadis ini dan kesohihannya hadis ini. Nah, di sini Bukhari dan Muslim. Dari hadis siapa ini? Hadisnya Umar ibnil Khattab. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa akharun, dan yang lainnya, huwa rubu'ul Islam, innamal a'malu binniyat, ini seperempat dari Islam. Rubu', seperempatnya dari ajaran Islam. Seperempatnya. Jadi kalau itu seperempat dari Islam, berarti kalau kita hafal hadis ini sudah menguasai seperempat dari ilmu Islam. Luar biasa enggak? Masya Allah. Seperempatnya rubu'. Kenapa seperempatnya? Iya, karena hadis ini, hadis membicarakan diterima atau ditolaknya amal. Hadis ini membicarakan mizan, timbangan diterima ditolaknya amal. Iya. Diterima atau ditolaknya tergantung niat. Maka harus belajar niat. Belajar apa tadi? Niat. Sebab kalau tidak belajar niat tadi yang keempat, tidak punya harta tapi niatnya kepengen seperti orang kaya, yang berbuat apa? Dosa. Akhirnya dapat apa? Dosa. Belajar niat. Berkata Abdurrahman Ibnu Mahdi, yanbahi liman sanafa kitaban ayabda'a fihi bihadal hadis. Seyogyanya bagi orang yang hendak menyusun kitab untuk memulai dengan hadis ini. Seyogyanya orang yang ingin menulis kitab memulai dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Kenapa dimulai dengan innamal a'malu binniyat? Tanbihan li talib ala tashih niyat, sebagai peringatan bagi seorang penuntut ilmu untuk mensahihkan, meluruskan niat. Begitu. Jadi seyogyanya seorang mu'alif menulis kitabnya dimulai dengan innamal a'malu binniyat, hadis Umar, sebagai tanbih bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya. Begitu. Bahkan kata Al-Khitabi, hada anil a'imah mutlaqo, ini ucapan yang datang dari para imam-imam secara mutlak. Waqad fa'ala dzalik, telah melakukan hal tersebut Imam Bukhari wa ghairuhu, dan selainnya, bihi, dengan hal tersebut, qabla kulli syai, sebelum membahas yang lainnya. Begitu. Bahkan Imam Bukhari, dzakar al-Bukhari fi sab'ati mawadi' min kitabih. Bahkan Imam Bukhari mengulang-ulang hadis innamal a'malu binniyat pada 7 tempat. Diulang-ulang. Yang pertama, kalau antum buka lembaran pertama, hadis innamal a'malu binniyat, dan masih diulang di belakangnya sampai 7 kali. Tujuannya untuk mengingatkan, karena hadis itu pelajaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau ngaku mukmin diingatkan dengan hadis, ketika hatinya sedang tidak lurus, berubah. Tidak kemudian diulang lagi. Kemarin sudah diulang lagi. Diulang-ulang itu jadi kuat. Ya, makanya ulama mengulang-ulang hadis tersebut sebagai tanbih. Fayajibul ikhlasu fi talab, itu tadi ucapan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Fayajibul ikhlas, maka wajib bagi orang untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Bi ayan wiya at-talibu fi talabil ilmi wajhallah. Meniatkan dalam menuntut ilmu itu mencari wajah Allah. Yang pertama niat untuk mencari wajah Allah, pahala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka beramal soleh. Di antara amal soleh, amalan yang ikhlas, amalan yang di atas sunnah. Mencari ilmu itu amalan para nabi. Nabi Musa mencari ilmu. Mencari siapa? Khidir. Bertanya tentang ilmu. Ya? Barakallahu fik. Demikian pula amalan para salaf, sahabat. Ada seorang sahabat berjalan sebulan. Berjalan selama sebulan untuk menanyakan satu buah hadis, satu buah ilmu. Berjalan sebulan. Zaman itu perjalanan tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang berjalan sebulan naik mobil, beraspal, cukup jauh. Zaman itu zaman padang pasir, kendaraan sederhana, menempuh waktu yang lama sebulan. Hanya ingin bertemu dengan sahabat, saya ingin memastikan apakah kamu mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Oh iya, betul. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Setelah itu pulang. Pulang. Itu para sahabat. Maka harus diniatkan mencari wajah Allah. Yang kedua, kata muallif, wa ayanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Berniat mencari ilmu untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan orang lain. Mengangkat kebodohan pada dirinya dan orang lain. Karena pada asalnya kita lahir dalam keadaan tidak berilmu. Yang lain juga lahir dalam keadaan tidak berilmu. Kita lahir dalam keadaan tidak ngerti ilmu. Bagaimana ilmu jual beli yang benar. Bagaimana sholat yang benar, berakidah yang benar, bermanhaj yang betul, tidak tahu. Begitu, demikian pula orang lain, sama nasibnya. Nah, ketika kita belajar ilmu, niat. Pertama, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Yang kedua, kebodohan yang ada pada orang lain. Yang ketiga, wa ayanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'anil syari'ah diddu hajamati taghrib wa taswih. Yang ketiga, berniat mencari ilmu untuk membela syariat. Difa' 'anil syari'ah, untuk membela apa? Syariat, sunnah, manhaj, tauhid, bela. Cara belanya pakai apa? Di antaranya pakai ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, man hafidul hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis, kuat hujahnya. Kuat apanya? Hujahnya. Ada orang merusak syariat dengan bid'ah. Bid'ah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Cukup antum menghafal, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Fi riwayatin mardud. Siapa yang beramal tidak di atas ilmu, di atas perintah kami, tertolak. Dengan ilmu tersebut, antum bisa membela diri dengan sunnah. Beramal. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, tertolak. hadis. Dihafal. Kalau hafal hadisnya, kuat apanya? Hujahnya. Hujah untuk kita beramal, hujah untuk orang lain yang salah supaya jadi lurus. Ini dalilnya. Begitu pentingnya belajar untuk membela apa? Syariat. Nah, membela syariat dengan ilmu. Li'anna difa'a syari'at la yakun illa birijaliha. Karena pembelaan terhadap Islam tidak mungkin dilakukan kecuali oleh rijal, para rijalnya. Apa rijalnya? Para lelakinya. Iya. Yang memiliki kekuatan iman, ilmu. Dia tampil membela syariatnya. Itu yang harus dilakukan, kata mu'alif. Tiga poin penting: niat dalam menuntut ilmu, niat ikhlas mencari wajah Allah, niat ikhlas mengangkat kebodohan pada diri dan orang lain, niat ikhlas membela syariat. Jangan diem, bicara yang benar, bela syariat ini. Walaupun tidak bicara tapi beramal, itu sudah termasuk membela. Antum diem tapi beramal, itu sudah termasuk membela. Yang lain melakukan bid'ah, antum keluar. Wah, saya keluar aja. Duh, keluar. Ini hal bid'ah, saya keluar. Sudah cukup. Antum sedang membela apa? Syariat. Dengan amalan antum. Tampakkan. Liudhirahu ala dini kullih. Untuk memenangkan, menampakkan Islam mengalahkan agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun. Sekalipun orang musyrik tidak senang. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Orang yang mengamalkan ilmu ada yang tidak suka. Jangan dikira semuanya senang. Ada yang tidak suka. Pihak yang tidak suka diantaranya musyrikun. Munafikun. Itu tidak senang. Ada orang mengamalkan ilmu malah dia marah. Ada orang menyelisih ilmu malah tepuk tangan. Bagus. Ini orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Qala Imam Az-Zahabi. Berkata Imam Az-Zahabi ketika menukil ucapan Al-Imam Tarjamah Alama Al-Hafidz Syekhul Haram, Syekhnya Imam Al-Haram Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibni Jurayj rahimahullah. Qala Al-Walid Ibnu Muslim. Berkata Walid Ibni Muslim menceritakan, sa'altu Al-Auza'i, saya bertanya kepada Imam Al-Auza'i wa Sa'id Ibnu Abdul Aziz wa Ibnu Jurayj, pada tiga orang. Saya bertanya kepada Imam Al-Auza'i, Imam Sa'id bin Abdul Aziz, Imam, dan Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj. Apa pertanyaannya Walid bin Muslim? Liman talabtumul ilma, untuk siapa kalian mencari ilmu ini? Liman talabtumul ilma, untuk siapa kalian mencari ilmu ini? Ilmu Islam, hadis, sunnah. Kulluhum yakul linafsi, semuanya menjawab linafsi, untuk diriku. semuanya, yakni Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz, mengatakan untuk diriku. Ghairu anna ghairu ibna Jurayj fa innahu qol talabtuhu linnas. Selain Ibnu Jurayj menjawab, talabtuhu linnas, saya mencari untuk manusia. Apa maksudnya? Kata mu'alif, ma ahsana sidqa, alangkah bagusnya jujur. Alangkah bagusnya apa? Jujur. Al-yawm tas'alul faqihobi liman talabtal ilma fayubadir yakul talabtuhu lillah. Zaman sekarang, kata mu'alif, ini dalam ucapan Imam Dzahabi, kata Imam Dzahabi, zaman sekarang, ya, kalau kamu tanya orang yang faqih tapi hobi, untuk siapa kamu mencari ilmu ini? Fayubadir, dia cepat menjawab, talabtuhu lillah, saya mencari untuk Allah. Namun kata Imam Dzahabi, fayakdzibu fa innama talabuhu lidunya, dia cepat menjawab untuk Allah, ternyata dia berdusta. Ternyata apa? Dusta. Ternyata dia mencari untuk dunia. Wa yaqillata man ma'arofa minhu, alangkah sedikitnya orang yang mengenal hal tersebut. Itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi marilah kita bersikap jujur kepada diri kita masing-masing. Oh, selama ini saya ngaji niate karena apa misalnya? Karena ini, karena itu, bukan karena wajah Allah. Segera kembalikan kepada kejujuran hati, karena Allah mengetahui yang tersimpan di dalam hati. Kan gitu, segera berubah supaya tidak rugi. Maka barakallahu fik, berkata wa dzakarahu rahimahullah fis syair, disebutkan oleh Imam Dzahabi tentang Amirul Mukminin Abi Bistam Syu'bah ibnil Hajjaj, Amirul Mukminin fil Hadis. Seorang Amirul Mukminin di dalam hadis namanya adalah Syu'bah ibnil Hajjaj rahimahullah. Sami't qala Abu Qatn, berkata aku mendengar Abu Qatn berkata, sami'tu Syu'bah yaqul, saya mendengar Imam Syu'bah berkata, Syu'bah ibn al-Hajjaj berkata, ma syai'un akhwafa indi min ayyudkhilanin nara min al-hadis. Kata Syu'bah, tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan pada diriku. Tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan pada diriku daripada hadis itu akan menjadi sebab aku masuk neraka. Daripada hadis, sebuah hadis akan menjadi sebab aku masuk ke dalam neraka. Kok bisa? Iya. Dia mencari hadis tapi untuk wajahnya manusia. Dia mencari hadis bukan untuk mengharap wajah Allah, karena dunia. Karena kalau sudah niatnya untuk selain Allah, riaan wasum'ata, ria syirik asghor. Tempatnya di mana orang yang melakukan syirik asghar? Neraka. Saya takut kalau belajar suatu hadis ternyata itu menjadi sebab malah saya masuk neraka. Karena sebab-sebab tadi, niat yang tidak ikhlas. Itu kata Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis. Makanya berkata Imam Syu'bah juga, Imam Syu'bah juga berkata, Wadidtu anni waqadu hammam wa anni lam a'rif al hadis. Kata Syu'bah juga, Wadidtu, aku sangat senang jika aku menjadi waqad hammam. Waqad hammam, orang yang menyalakan api untuk memanaskan air, air kamar mandi. Jadi apa ini? Waqadu hammam, orang yang kerjanya menyalakan api untuk memanaskan air di kamar mandi. Namanya waqad. Apa tukang apa ini? Eh? Apa zaman sekarang? Jadi supaya airnya hangat, dinyalakan air tersebut sehingga mandinya pakai air hangat. Tukang nyalakan api untuk kebutuhan air hangat di kamar mandi. Aku lebih suka jadi tukang itu jika aku tidak mengerti hadis, daripada aku wa ani lam a'rif hadis, dan aku tidak mengerti apa hadis. Karena memang pengaruh niat yang tidak ikhlas. Mengerti hadis tapi berubah niat, mengerti hadis tapi tidak lurus niat, maka akhirnya menjadi sebab petaka. Maka lebih suka saya jadi tukang apa tadi? Waqadu hammam, tukang menyalakan api untuk memanaskan air di kamar mandi, dapat 1.000, 2.000 lumayan. Ya, selamat, tidak terancam masuk neraka. Kalau saya belajar hadis ternyata niatnya untuk selain wajah Allah, neraka saya. Begitu orang yang ngerti kedudukan niat. Ma'asyiral muslimin, selesai pembahasan dari penyakit yang pertama. Dari penyakit yang pertama, yakni tidak mengharap mencari ilmu untuk mencari selain wajah Allah. Naam. Sekarang yang kedua, masih ada waktu. Kitmanul ilmi. Yang kedua adalah menyembunyikan ilmu. Penyakit para penuntut ilmu yaitu menyembunyikan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu agama. Disembunyikan. Ini termasuk penyakit. Dalilnya surat Al-Baqarah 159-160. Allah Ta'ala berfirman, innaladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ma anzalna, apa yang kami turunkan, minal bayyinati wal huda, berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, mimba dima bayyannahu linnas, setelah diterangkan kepada manusia, fil kitab, dalam kitab tersebut. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Ikut melaknat kepadanya bukan hanya Allah Ta'ala, tapi juga la'inun, malaikat dan orang mukmin. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bayyinati wal huda, penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyana, setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah orang yang Allah laknat dan orang yang dilaknat oleh para malaikat dan orang mukmin. Ya, ilmu disembunyikan hanya orang pada tidak ngerti. Kebenaran tidak disampaikan, orang tidak pada ngerti. Ya. Jadi zaman dulu ya kayak gini, Pak. Begitu ada orang menerangkan yang betul, ibadah itu seperti ini. Wah, begitu ya. Berarti selama ini saya di apakan? Dilomboni aku ini. Kebongkar dengan kejelekan orang-orang tersebut. Wah, dasar orang ini. Kan gitu ya. Tidak mau menerangkan. Akhirnya kita sesat. Alhamdulillah matur nuwun, Pak, kulo baru tahu sekarang. Masya Allah. Itu karena sebab orang kadang menyembunyikan ilmu. Namun kata Allah, illalladzina tabu wa aslahu, kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Wabayanu, dan menjelaskan. Bertobat, memperbaiki, dan menjelaskan. Tiga. Orang yang menyembunyikan ilmu, tobatnya ini yang pertama, tobat. Saya bertobat. Yang kedua, memperbaiki diri dan keadaan. Diperbaiki. Dan yang ketiga, menjelaskan. Yang selama ini sembunyikan, terangkan. Yang betul ini, yang kemarin salah. Itu supaya orang tidak salah terus. Wa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka itulah atubu alaihim. Allah memberikan tobat atas mereka dan aku tawwab, zat yang banyak memberi tobat, rahim, lagi kasih sayang. Al-Baqarah 159 sampai 160. Berkata Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, akhbarallahu ta'ala, Allah khabarkan, analladzi yaktumu ma anzala minal bayyinati wal huda mal'un. Kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan berupa bayyinat wal huda itu mal'unun, orang yang terlaknat. Allah khabarkan bahwa siapa saja yang menyembunyikan perkara yang Allah telah turunkan berupa penjelasan agama, wal huda, petunjuk-petunjuk agama, maka orang itu mal'un, terlaknat. Apa terlaknat? Terkutuk. Terkutuk maksudnya apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Iya, dijauhkan dari rahmat Allah. Kenapa dijauhkan? Karena menyembunyikan petunjuk Allah. Sudah jelas perkara bid'ah ditutup. Jangan menyampaikan perkara yang itu perkara bid'ah, nanti kalau dibahas bisa jadi jamaah saya apa? Pindah kabeh. Nah, selama ini kamu ngugemin jamaahnya atau ngugemin kebenarannya? Kalau yang dicari kebenaran, terangkan saja. Ini yang benar, ini yang salah. Yang salah ditinggalkan, yang benar dipegang. Selesai. Tapi sudah wanti-wanti, tolong yang itu jangan dibahas. Boleh ngaji di sini, tapi yang ini jangan dibahas. Jamaah tablik. Dakwah itu fadilah-fadilah saja. Yang ikhtilaf jangan dibahas. Ya. Ikhtilaf dibahas. Ikhtilaf seperti apa? Ya harus memang terangkan. Selama di atas ilmu, di atas bayyinah, terangkan. Syirik, terangkan. Ini perkara bid'ah, terangkan. Barakallahu fik. Itu dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf tok apa enggak ada nahi mungkarnya? Hah? Ada nahi mungkarnya. Ikhtalafu fil murad bidzalik. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud orang-orang dalam ayat ini siapa? Kil dikatakan bahwa yang dimaksud, sebagian mengatakan al-Yahud, akhbarul Yahudi waruhbanu Nasoro, para ulama Yahudi dan rahibnya Nasoro. Alladzina katamu amra Muhammad, yang menyembunyikan ilmu datangnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasoro tahu dalam kitab mereka kabar bahwa akan datang Nabi terakhir namanya siapa? Muhammad. Tapi ditutup, disembunyikan. Kenapa? Kalau disampaikan nanti pada masuk Islam, jamaah pada pindah. Itu orang ulama Yahudi, ahli ibadahnya Nasoro. Waqad katamal Yahudu amra rajmi, sebagaimana orang Yahudi menyembunyikan ayat rajam. Ketika ada orang Yahudi tokohnya melakukan zina, sudah dirajam. Cuma ditoreng-torengin wajahnya, diiring-iring. Ini orang habis zina, ini zina. Sudah dirajam. Giliran ada orang yang lemah berzina, ya, ditegakkan. Ketika Nabi mendapatkan mereka tidak merajam orang ini, coba buka kitabnya. Begitu ulamanya baca kitab mereka, baca kitab Taurat, lewat ayat rajam, ditutup. Tangannya nutupi. Nabi memerintahkan, coba buka tangannya. Ya itu ayat rajam, ada dalam kitabmu, ditutup. Yahud. Itulah dimaksud yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud kullu man katamal haqqo. Sebagian mengatakan setiap orang yang menyembunyikan kebenaran. Setiap orang yang menyembunyikan apa? Kebenaran. Itu terkena ayat ini. Fahiya amatun fi kulli man katama ilman fi dinillah yuhtaj ila bassih. Setiap orang yang menyembunyikan ilmu dari agama Allah yang dibutuhkan untuk disebarkan. Makanya ilmu harus disebarkan, buletin, majalah, apalagi majelis ilmu, rekaman, macam-macam, sebarkan ilmu. Karena itu dibutuhkan umat. Yang menyebarkan dapat pahala. Yang mengajak dapat pahala. Itu seharusnya demikian. Antum tidak bisa ngomong. Mau ngomong, mau keceletot. Buletinnya aja. Ini pak, buletinnya baca sendiri. Hah? Murah kalau beletin 50 perak atau 100, 150 perak murah. Ini Pak baca sendiri. Hukum apa misalnya? Hah? Nisfu Sya'ban. Nih, nisfu Sya'ban. Dalilnya lengkap, enggak boleh, Pak. Hukum apa lagi? Menggambar makhluk bernyawa. Ini Pak penjelasannya. Baca sendiri. Antum ceramah enggak pernah mondok, dibok dikira. Nyantri mana kamu dalil? Sudah, dalil waca sendiri. Dakwah, sebarkan dengan penuh kasih sayang dan yang lebih penting ikhlas. Aja marem, wis marem aku ngomong kaya wong. Dakwah itu tuh marem-mareman. Ikhlas mengharap apa? Pahala. Begitu seharusnya. Dan semoga Allah kumpulkan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bisa ikhlas dalam ucapan dan perbuatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.